Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumittini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, al-ashiru badhlu anwa'il ilmi lit-talibi, idha kana ahlan lidhalika. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabiddarisi wal Mudarrisi, beliau masuk ke dalam pembahasan ke-10 dari adab-adab yang selayaknya dimiliki oleh seorang pengajar di dalam pengajarannya, yaitu badlu anwa'il ilmi lit-talibi idza kana ahlan lidzalika, yaitu mencurahkan usaha untuk mengajarkan berbagai macam ilmu kepada muridnya jika memang muridnya tersebut itu memiliki keahlian di dalam ilmu tersebut. Qauluhu, kemudian beliau mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, yaitu Adabut Tarisi wal Mudarrisi, wa la yattakhiru anhum min anwa'il ilmi syai'an yahtajuna ilaihi idza kana at-talibu ahlan lidzalika. Hendaknya seorang pengajar itu tidak menyembunyikan sesuatu pun dari ilmu yang dibutuhkan oleh para muridnya, jika muridnya tersebut itu memang berhak ya, atau memiliki kemampuan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, yan baghi lil muallimi alla yabkhala ala tullabihi bil fawaidil 'aridati. Hendaknya seorang pengajar itu tidak bakhil, ya, tidak pelit kepada para muridnya, ya, hendaknya tidak bakhil dari memberikan faidah-faidah yang muncul dalam pelajarannya. Al kharijati an mawdu'id darsi, ya, bil fawaidil 'aridatil kharijati an maudu'i tarsi. Jadi hendaknya seorang pengajar itu tidak pelit dalam berbagi kepada para muridnya dari memberikan faedah-faedah yang muncul, ya, dan juga ya, tertampil atau ditunjukkan dalam pembahasan pelajaran tersebut. Kafa'idatin usuliyatin, ya, sebagaimana misalnya faedah dalam ilmu usul au nahwiyatin, atau faedah dalam ilmu nahwu, au lughawiyatin, atau faedah dalam ilmu lughah, au balaghiyatin, atau juga faedah dalam ilmu balaghah, au ghairi dzalika, atau yang selain daripada itu. Artinya ketika mengajarkan suatu ilmu, jika kemudian dalam pengajarannya tersebut ada faedah-faedah yang dapat dijelaskan, baik itu dari ilmu usul, nahwu, bahasa atau balaghah, atau yang lainnya juga, maka hendaknya ya tidak pelit dalam berbagi. Hendaknya diajarkan kepada muridnya. Ma'a anna dhalika la yakunu illa min mudarrisin qada akhadha min kulli fannin bi tarafin. Walaupun hal itu tidak dapat dilakukan melainkan oleh seorang pengajar yang telah mempelajari setiap bidang ilmu tersebut atau setiap cabang ilmu tersebut sampai dengan tuntas. Kalau seorang pengajar ya sudah menamatkan mungkin ilmu usul, nahwu, balaghah dan lain sebagainya, tentu dapat memberikan faedah-faedah yang berasal dari ilmu-ilmu tersebut. Namun jika belum, tentu tidak dapat melakukan hal tersebut. Wa syartu dzalika, dan syarat bagi seorang guru untuk dapat mengajarkan faedah-faedah tersebut, an yakuna talibu ahlan lihadihil fawaidi wal faraidi. Bahwa pelajar atau murid yang sedang diajarkan tersebut, syaratnya, itu harus ahli atau sudah berhak untuk mendapatkan faedah-faedah dan permata-permata yang berharga dari ilmu tersebut. Wa illa, adapun jika muridnya itu belum siap untuk menerima faedah-faedah tersebut, iqtasara fi ta'limihi ala ma yunasibu mustawahu wa idrakahu. Ya, kalau muridnya itu belum siap, maka seorang pengajar ya hendaknya mencukupkan dalam pengajarannya tersebut dengan apa-apa yang sesuai dengan tingkatan keilmuan dari muridnya dan juga tingkat pemahaman dari muridnya tersebut. Wa fit dirasatil manhajiyati, dan juga jika dalam pembelajaran yang terstruktur kurikulumnya, seperti mungkin di sekolah atau di universitas, yuqtasaru alal manhajil muqarrari. Maka hendaknya dicukupkan mengikuti kurikulum ya atau buku teks yang sudah ditetapkan oleh lembaga tersebut. Wa yuwaddihuma yahtaju ila tawdiyahin. Ya, maka seorang pengajar, ya selain mengikuti kurikulum tersebut, itu dapat menjelaskan apa-apa perkara yang memang perlu penjelasan. Wa ma zada ala dhalika yahsulu atau yuhsalu minal ajwibati ala as'ilati tullabi. Dan tambahan ilmu dari buku teks dan juga penjelasan tadi, itu dapat ditambahkan ya, dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan para murid. Karena terkadang murid itu bertanya apa yang belum dipahami, kemudian guru menjawab, maka murid-murid yang lain itu dapat mengambil faedah dari jawaban tersebut. Kemudian yang berikutnya, Al-Hadiya Asyara, adab ke-11 yang hendaknya dimiliki oleh seorang pengajar dalam pengajarannya, Alla yu'tiyat taliba ma lam yakun lahu ahlan. Yaitu hendaknya seorang pengajar itu tidak mengajarkan kepada muridnya suatu ilmu yang memang mereka belum ahli atau belum layak menerima ilmu tersebut. Qauluhu, kemudian beliau kembali mengutip ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam risalah beliau, وَلَا يُلْقِي إِلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَتَأَهَلْ لَهُ. Ya, hendaknya seorang pengajar itu tidak mengajarkan kepada muridnya suatu ilmu yang mereka ya, belum ahli di situ. Ya, belum mampu untuk menerima ilmu tersebut. لِأَلَّا يُفْسِدَ عَلَيْهِ حَالُهُ. Ya, supaya keadaan muridnya itu tidak menjadi rusak karena mempelajari ilmu yang belum waktunya mereka pelajari. Ai, kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala menjelaskan, La budda an yakunal mu'allimu ala dirayatin bimustawat talibi. Ya, seorang pengajar itu hendaknya, atau seorang pengajar itu harus ya, memberikan ilmu kepada muridnya tersebut sesuai dengan level pengetahuan muridnya. Wa madda idrakihi, dan juga sesuai dengan tingkat pemahaman dari muridnya tersebut. Wa fahmihi, ya, dan juga tingkat ya, pengetahuan dan pemahamannya. Wa ma yunasibuhu minal ilmi, hendaknya atau seorang pengajar itu wajib mengajarkan ilmu kepada muridnya sesuai dengan yang atau sesuai dengan kemampuan muridnya dalam ilmu tersebut. Walidha, dan oleh karena itu, qassama man yu'na bitta'limi at-tullaba ila thalathi tabaqatin. Ya, jadi qassama man yu'na bitta'limi at-tullaba ila thalathi tabaqatin. orang yang memberikan perhatian terhadap pengajaran itu membagi atau mengkategorikan para pelajar atau penuntut ilmu ke dalam tiga kategori atau tiga tingkatan. Mubtadi'ina, tingkatan yang pertama adalah penuntut ilmu pemula. Wa mutawassitina, kemudian tingkatan yang kedua adalah penuntut ilmu tingkat menengah. Wa mutamakkinina, yang berikutnya adalah penuntut ilmu tingkat lanjutan atau sudah ahli di situ. Wala yasmahu litobaqatil ula atau wala yasmahu litobaqatil ula antajlisa fi darsit tobaqati thaniyati. Dan seorang pengajar itu tidak mengizinkan penuntut ilmu di tingkatan yang pertama, yaitu masih pemula, antajalisa fi darsit tobaqati thaniyati, untuk duduk belajar di pelajarannya tobaqoh yang kedua, yaitu penuntut ilmu tingkat menengah. Karena belum masanya, belum waktunya untuk belajar ilmu tersebut. Wahakadha, dan demikian seterusnya. Daf'an lit tashwishi, untuk menghindari ya kekacauan atau kesulitan dalam belajar. Kita lihat catatan kaki. Undur hilyata talibil ilmi. Ini dapat dilihat di kitab Hilyah Talibul Ilmi, buah karya Asy-Syaikh Bakar Abu Zaid rahimahullahu taala. Ini dapat dilihat di Safhata tis'a ashrata ila safhati ashrina. Dari halaman 19 sampai halaman ke-20. Kita kembali ke atas. Ya. Wa alaihi, oleh karena itu, falayan bagi lil mudarrisi an yurida litalibi ma yaqsuru anhu fahmuhu. Ya, maka hendaknya atau jangan sampai seorang pengajar itu mengajarkan kepada muridnya apa-apa yang belum dapat dipahami oleh akalnya. Ya, jadi jangan sampai seorang pengajar itu mengajarkan suatu ilmu kepada muridnya, padahal ilmu tersebut belum dapat dijangkau oleh pemahamannya. Li'alla yakuna sababan fi azufihi anil ilmi. Ya, supaya itu tidak menjadi sebab dari rasa bosan dan juga menjadi sebab seorang murid itu menjauhkan diri dari ilmu. Bagaimana contohnya? Kama lau dhakaro litolibil mubtadi'i ma huwa min ma'lumatit tolibil mutamakkini. Ya, misalkan ada seorang pengajar yang mengajarkan kepada seorang penuntut ilmu tingkat pemula apa-apa yang itu sebetulnya merupakan bagian atau pengetahuan dari seorang pelajar yang sudah mahir, yang sudah lanjut. Maka tentu penuntut ilmu yang pemula belum dapat memahami hal tersebut. Au dzakara lahu syai'an minal mantiqi, ya, atau mengajarkan kepada penuntut ilmu pemula mengenai ilmu mantik, yaitu ilmu yang berkaitan dengan logika berpikir. Tentu penuntut ilmu pemula belum akan sampai untuk dapat mempelajari hal tersebut, malah ditakutkan akan merusak dirinya. Aw min ilmil kalami, atau mengajarkan mengenai ilmu kalam, ya tentu penuntut ilmu pemula belum waktunya untuk mempelajari hal tersebut. Au dzakara lahu fi darsil fiqhi awil haditsi masaila khilafiyatan. Atau seorang pengajar itu mengajarkan bagi penuntut ilmu pemula dalam pelajaran fikih atau pelajaran hadis, itu justru mengajarkan mengenai perkara-perkara khilafiyah yang masih terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. La yuhitu biha wa la yastau'ibuha. Yang tentu Penuntut ilmu tingkat pemula belum dapat memahaminya dan menerima hal tersebut. Karena penuntut ilmu pemula itu ya sebaiknya fokus pada satu pendapat yang sudah masyhur atau mu'tabar. Belum perlu diperkenalkan kepada perbedaan pendapat yang justru dikhawatirkan akan membingungkannya. Kemudian beliau melanjutkan, Ta'kidul ulama'i ala wujubin nazari ila dhihni talibi wa quwwati isti'dadihi au da'fihi. Yaitu penegasan dari para ulama kepada para pengajar, bahwa pengajar itu wajib memperhatikan ya, kondisi pikiran dari penuntut ilmu, dan juga seberapa kuat persiapannya atau seberapa lemah persiapannya. Wa qad akkada al-imam asy-Syatibi 'ala al-mu'allimi. Dan sungguh al-imam asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala itu menekankan kepada seorang pengajar an yahdhara min iqhami at-thalibi fil mabahi fil jadaliyyati. Ya, jadi menegaskan, Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala menegaskan bahwa seorang pengajar itu hendaknya waspada dari menceburkan atau mendorong penuntut ilmu dalam pembahasan-pembahasan yang masih diperdebatkan. Wan-nadhariyati al-mahdhati, dan juga pembahasan-pembahasan yang sebetulnya masih teori semata. Artinya apa? Mungkin berkaitan dengan logika dan lain sebagainya yang penuntut ilmu pemula itu belum dapat memanfaatkannya atau mengamalkannya. Ya masih teori semata. Ya hendaknya seorang pengajar itu berhati-hati waspada dari menceburkan penuntut ilmu kepada ilmu-ilmu yang seperti itu. Allati la yatarattabu 'alaiha fa'idatun la fid dunya wa la fil akhirati. Yang ilmu-ilmu yang tadi yang masih diperdebatkan atau yang masih teori semata, itu tidak akan memberikan faedah baik di dunia dan juga di akhirat. Yang tidak akan memberikan faedah di dunia dan di akhirat. Wa innama hiya syaghlun lit-thalibi amma huwa ahammu minha. Dan ilmu-ilmu yang seperti itu justru akan menyibukkan pelajar dan memalingkannya dari ilmu-ilmu yang lebih penting baginya. Wa aktsaru fa'idatan, dan juga akan menyibukkan penuntut ilmu dan memalingkannya dari ilmu-ilmu yang sebetulnya faedahnya lebih banyak. Wa hiya madya'atun lil juhdi. Ya, dan ilmu-ilmu yang seperti itu justru akan melalaikan dari kesungguhan. Wa mutlifatun lil umri, dan juga itu dapat ya merusak ilmu yang maaf, merusak umur yang dimiliki oleh pelajar tersebut. Wa huwa ra'suma lil insani, padahal yang namanya umur itu adalah modal utama bagi seorang manusia ya, atau bagi manusia. Ya, modal utama dari manusia itu adalah waktu yang dia miliki atau usia. Wa dzukirul adillatu minal kitabi was sunnati allati tuakkidu hadzal makna. Dan sungguh di dalam Al-Qur'an dan sunnah itu disebutkan dalil-dalil yang menekankan makna ini, bahwa ya usia itu adalah modal utama bagi manusia. Wa tuqarriruhu fi dhihni ayyama taqririn. Dan juga ini ditetapkan dalam pikiran manusia, ya dimanapun atau dengan berbagai macam penetapan. Kemudian beliau melanjutkan, Thumman taqada syatibiyu alladhi yuridu idhara ilmihi amama talibin mubtadi'in. Nah, ini perkara yang sangat penting. Kemudian Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala mengkritik pengajar yang ingin menampakkan ilmunya di hadapan penuntut ilmu pemula. Tentu kita mengetahui bahwa seorang pengajar, untuk mencapai tingkat pengajar itu tentu memiliki ilmu yang banyak. Namun terkadang kemudian tersisip dalam hati seorang pengajar ingin menunjukkan ilmu yang dimiliki kepada para muridnya. La yahtamilu wa la yatahammalu katsiran mimma yuqalu lahu. Yaitu ketika seorang pengajar itu menunjukkan ilmu yang dimiliki kepada penuntut ilmu pemula, ternyata penuntut ilmu pemula itu belum dapat mengambil faedah yang banyak dari apa-apa yang dikatakan kepadanya atau diajarkan kepadanya. Fatarahu yatabajjahu bidzikril masailil ilmiyyati liman laisa min ahliha. Maka terkadang engkau dapat melihat bahwa seorang pengajar itu membual dan bangga dengan menyebutkan permasalahan ilmiah di hadapan orang yang sebetulnya belum memahami apa yang didiskusikan tersebut, yang belum ahlinya. Namun seorang pengajar ya terkadang itu ya berbangga-bangga atau membual dengan menyebutkan permasalahan-permasalahan ilmiah tersebut. Au dzikri kibaril masaili liman la yahtamilu aqluhu illa sigharaha. Atau terkadang engkau dapat melihat ya seorang pengajar yang menyebutkan permasalahan-permasalahan yang besar di hadapan seseorang yang sebetulnya akalnya belum mampu untuk menerima atau memahami permasalahan tersebut, melainkan hanya pada permasalahan kecilnya saja. Ya, artinya ketika disebutkan permasalahan yang besar itu tidak paham apa yang diucapkan oleh pengajar tersebut. Mithlu ba'di mabahitha usulil fiqhi. Ya, misalnya, contohnya, sebagian pembahasan dalam ilmu usulul fiqh. Ya, usulul fiqh itu secara umum itu adalah ilmu usul, ya, ilmu yang menjadi dasar dalam berbagai macam permasalahan fikih yang di dalamnya itu ada beberapa atau ada banyak pembahasan-pembahasan yang rumit yang sebetulnya belum perlu disampaikan kepada penuntut ilmu tingkat pemula. Allati la yanbani 'alaiha 'amalun. Ya. Mithlu ba'di mabahithi usulil fiqhi allati la yanbani 'alaiha 'amalun. Ya, contohnya adalah sebagian pembahasan usulul fiqh yang sebetulnya itu tidak menghasilkan amal. Ya, tidak menghasilkan amal. Artinya itu mungkin untuk sebagian orang itu hanya cukup sebagai pengetahuan saja, namun tidak menghasilkan amal. Padahal kita tahu bahwa tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk beramal. Kamas alati betida illughati. Ini salah satu pembahasan dalam ilmu usulul fiqh. Ya, seperti permasalahan permulaan bahasa. Ya, permulaan dari bahasa-bahasa. Apakah bahasa-bahasa itu merupakan tauqifi, ya, sesuatu yang ditetapkan oleh Allah, atau itu merupakan kesepakatan dari kaum-kaum yang ada di dunia ini, ya, atau kumpulan-kumpulan manusia. Nah, membahas hal yang seperti ini belum penting untuk penuntut ilmu tingkat pemula. Wa mas'alati amril ma'dumi, ya, atau permasalahan perkara yang ma'dum. Ini juga pembahasan usulul fiqh. Misalnya, ya ma'dum itu sesuatu yang lawan dari wujud, artinya sesuatu yang tidak ada. Ya, ini pembahasan kalam nanti biasanya. Nah, ini pun belum ada manfaatnya dipelajari oleh penuntut ilmu pemula. Wa mas'alati hal kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muta'abbidan bi syar'in am la. Ya, ini juga pembahasan. Apakah dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus sebagai rasul itu beribadahnya mengikuti syariatnya siapa, atau apakah beribadahnya mengikuti syariat tertentu atau tidak sebelum menjadi nabi dan rasul. Ini juga pembahasan yang bagi penuntut ilmu pemula itu tidak akan menghasilkan faedah yang banyak. Kita lihat catatan kaki, ya unzur, ini dapat dilihat di Al-Muwafaqatu, buah karya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala. Al-Mujallad al-Awwala pada jilid pertama, Safhata Saba'in wa Thamanina, halaman 87. Kemudian Al-Mujallad al-Rabi'a pada jilid keempat, Safhata Tis'in wa Thamanina wa Mi'atin, halaman 189 ila Safhati Tis'ina wa Mi'atin, sampai halaman 190. Kita lanjutkan. Ya ini. Kemudian waqad takallama syaikhu Abdul Qadir bin Badran an hadhihi almas'alati. Dan sungguh Syaikh Abdul Qadir bin Badran rahimahullahu taala itu sudah berbicara mengenai permasalahan ini. Bi kalamin nafisin, ya, dengan suatu ucapan atau penjelasan yang sangat berharga. Mubayyinan ma yahsulu min ba'dil muallimina. Itu untuk menunjukkan apa yang terjadi di sebagian pengajar. Ya. Minal ikhlali biman haji ta'limi, yaitu berupa pelanggaran terhadap metode pengajaran. Faqala, maka Syaikh Abdul Qadir bin Badran rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, وَهَذَا قَدْ وَقَعَ فِيهِ غَالِبُ الْمُعَلِّمِينَ. Ya, perhatikan ucapan beliau. Dan perkara ini sungguh ya, terjadi di mayoritas pengajar. Ya, beliau mengatakan ghalib. Mayoritas, kebanyakan pengajar itu tertimpa hal ini. فَتَرَوْهُمْ يَأْتِي إِلَيْهِمُ الطَّالِبُ. Ya, maka engkau melihat para pengajar tersebut, itu didatangi oleh penuntut ilmu. Fatarohum yati ilaihimut talibul mubtadi'u. Ya, maka engkau melihat para pengajar tersebut, itu didatangi oleh penuntut ilmu pemula. Liyata'allaman nahwa mathalan. Ya, misalnya tujuan murid tersebut, penuntut ilmu tersebut, untuk mempelajari ilmu nahwu. Fayashghalunahu bil kalami 'alal basmalati. Maka para pengajar tersebut itu justru menyibukkan muridnya tersebut dengan penjelasan mengenai basmalah. Tsumma 'alal hamdalati, kemudian menjelaskan mengenai hamdalah. Ya, bukan berarti menjelaskan basmalah dan hamdalah itu buruk. Hanya saja ini penuntut ilmu tersebut ingin mempelajari nahwu dan masih tingkatan pemula. Ya, maka penjelasan yang berlarut-larut mengenai basmalah dan hamdalah, ayyaman bal syuhuron, ya sampai berhari-hari bahkan berbulan-bulan, tentu akan ya menyulitkan atau bahkan mengurangi minat belajar dari muridnya tersebut. Liyuhimuhu sa'ada madarikihim. Ya, supaya penuntut ilmu tersebut itu menyangka bahwa guru-gurunya tersebut itu memiliki pengetahuan atau kemampuan yang luas. Wa ghazarata ilmihim, dan juga supaya muridnya tersebut menyangka bahwa para gurunya tersebut itu memiliki ya kedalaman ilmu. Summa idza qadara lahul khalasa min dzalika, ya kemudian jika penuntut ilmu tersebut dapat ya menyelesaikan atau mampu menyelesaikan pembahasan tersebut, akhadhu yulqinunahu matnan aw syarhan, ya kemudian para pengajar tersebut itu mengajarkan kepada muridnya suatu matan atau suatu syarah, bihawashihi, ya, dengan hasyiahnya. Ya, kita tahu ada matan, kemudian dijelaskan dengan syarah, kemudian akan ada penjelasan dari syarah itu berupa khasyiah atau hawashi, yang berisi komentar atau catatan. Wahawashi hawashihi. Ya, terkadang khasyiah itu diberi catatan lagi. Ya, jadi catatan, dari penjelasan dari suatu matan. Maka kita mengetahui bahwa itu sama sekali belum layak diajarkan kepada penuntut ilmu pemula. biasanya penuntut ilmu pemula itu yang mencukupkan diri dengan matan dan penjelasan yang ringkas, belum perlu penjelasan yang panjang lebar. وَيَحْشُرُونَ لَهُ خِلَافَ الْعُلَمَاءِ. Dan juga kemudian para pengajar tersebut mengumpulkan seluruh perbedaan pendapat para ulama bagi muridnya tersebut. وَيَشْغَلُونَهُ بِكَلَامِ مَنْ رَدَّ عَلَى الْقَائِلِ. Ya, kemudian para pengajar tersebut menyibukkan muridnya dengan ucapan, siapa yang membantah ulama ini? Ya, siapa yang membantah orang yang berpendapat seperti ini? Wama uji babihi anir roti. Kemudian bantahan tersebut bagaimana dijawab oleh ulama tersebut? Artinya apa? Menyibukkan diri dengan berbagai bantahan-bantahan di tengah perbedaan pendapat para ulama. Wala yazaluna yadribuna lahu ala hadal watari. Maka para guru tersebut, pengajar tersebut, itu terus-menerus, ya, yadribuna hadal watar, ala hadal watar itu, ya maksudnya memetik dawai, tapi maksudnya terus-menerus membicarakan perkara tersebut, ya mengenai perbedaan pendapat para ulama, kemudian bantahan-bantahannya bagi penuntut ilmu pemula. Hatta yartakiza fi dhihnihi anna nawala hadzal fanni min qubailis sa'bi. Ya, sampai tersandar di pikiran muridnya tersebut bahwa yang mampu ya memahami cabang ilmu ini atau bahwa ya pemberian atau dapat memahami ilmu ini itu merupakan ya, perkara yang sulit, yaitu merupakan, atau perkara yang sepertinya memang sulit. Alladhi la yasilu ilaihi illa man utiyal wilayata. Yang tidak akan ada yang dapat memahami ilmu tersebut, cabang ilmu tersebut, melainkan orang yang memiliki derajat kewalian. Ya, padahal sebetulnya itu perkara yang sederhana, namun karena pengajarnya itu mengajarkan berbagai macam perbedaan pendapat dan juga bantahan-bantahannya, maka terdengar sepertinya sulit. Yang dapat memahaminya hanya orang yang memiliki tingkat kewalian. Wa hadara majlisal qurbi wal ikhtisasi, dan juga hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang hadir di majelis yang ya khusus dan juga majelis yang memang ditujukan pada orang yang spesialisasinya di ilmu tersebut. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat di kitab Al-Madkhalu ila Madhhabil Imami Ahmad bin Hambalin. Ya, buah karya tadi Asy-Syaikh Abdul Qadir bin Badron rahimahullahu taala. Safhata khamsin wa thamanina wa arba'i mi'atin, halaman 485. Kita kembali ke atas. Wa qala syaikhu Abdurrahmani as-Si'diyu rahimahullahu. Dan berkata as-syaikh Abdurrahman as-Si'di rahimahullahu ta'ala, alal mu'allimi an yanzura ila dhihnil muta'allimi. Hendaknya seorang pengajar itu memperhatikan pikiran atau kondisi ya mental dari muridnya. Wa quwwati isti'dadihi aw dha'fihi, dan juga memperhatikan ya seberapa kuat persiapannya atau seberapa lemah persiapannya. Fala yad'uhu yashtaghilu bi kitabin la yunasibu halahu. Maka hendaknya seorang pengajar itu jangan mendorong seorang murid untuk menyibukkan diri dengan suatu kitab yang belum sesuai dengan kondisi keilmuannya. Fa inna hadza min adamin nushi, karena perbuatan yang seperti itu menunjukkan ya tidak adanya nasihat. Ya, atau ini bukan perbuatan yang hikmah. Fa innal qalilal ladzi yafhamuhu wa yaqiluhu khairun minal katsiril ladzi huwa urdatun li'adamil fahmi walin nisyani. Sesungguhnya ilmu yang sedikit yang dapat dipahami oleh seorang murid dan juga dia dapat mengerti ilmu tersebut, yang sedikit tersebut, khairun minal kathiril ladhi huwa urdatun li'adamil fahmi. Lebih baik daripada mempelajari ilmu yang banyak, namun itu justru menjadi ya, sesuatu yang menyebabkan atau membuatnya tidak faham. Walinisyani, dan juga menyebabkan dia itu lupa terhadap ilmu yang banyak dipelajari secara sekaligus tersebut. Wa kadzalika yulqi 'alaihi minat tawdihi wat taqriri li darsihi biqadri ma yattasi'u fahmuhu li idrakihi. Dan demikian juga hendaknya seorang pengajar itu mengajarkan ya suatu atau memberikan penjelasan dan juga keterangan di dalam pelajarannya itu sejauh apa yang dapat dipahami oleh muridnya tersebut, ya, atau sejauh pemahaman yang dapat dia terima. Wala yakhlitul masaila ba'daha bi ba'din. Wala yakhlitu al-masaila ba'daha bi ba'din. Dan hendaknya seorang pengajar itu tidak mencampurkan berbagai macam permasalahan, ya, yang satu dengan yang lain. Ya, sebagian permasalahan dicampurkan dengan sebagian permasalahan yang lain. Wayan bagi alla yantaqila min naw'in min anwa'il masaili ila naw'in akhara hatta yatasawwara. Dan hendaknya seorang pengajar itu tidak berpindah ya, dari satu pembahasan atau satu permasalahan ya ke permasalahan ilmu yang lain sampai muridnya tersebut dapat memahami dan mendapatkan gambaran dari ilmunya tersebut. Ya, sebelum memahami dan mendapat gambaran, hendaknya tidak berpindah pembahasan. Wa yuhaqqiqus sabiqa. Dan juga hendaknya seorang pengajar itu menguatkan dan juga ya, menekankan pelajaran yang sudah berlalu. Fa innahu tarakun lis sabiqi. Ya, karena sesuatu yang sebelumnya itu menjadi dasar ya, bagi ilmu-ilmu tersebut. Wabihi yatawaffarul fahmu alal lahiqi. Ya, wabihi yatawaffarul fahmu alal lahiqi. Dan dengan dasar yang kuat tersebut, maka akan menjadi pondasi supaya ilmu-ilmu berikutnya yang dipelajari itu akan dapat banyak yang dipahami. Ya, seseorang yang memiliki ilmu dasar yang baik, maka dia akan lebih dimudahkan untuk memahami ilmu-ilmu yang berikutnya. Fa'amma idza adkhalal masaila wal anwa'a ba'daha bi ba'din qabla fahmil muta'allimi. Maka adapun jika seorang pengajar itu mencampur adukkan pembahasan atau memasukkan sebagian pembahasan ke pembahasan yang lain sebelum muridnya tersebut paham. Fa innahu sababun li'idha'atil awwali. Maka itu akan menjadi sebab hilangnya ilmu yang dipelajari sebelumnya. Ya, artinya karena tidak urut ya kemudian berpindah-pindah pembahasan, maka dikhawatirkan ilmu yang dipelajari sebelumnya itu akan hilang. Wa adami fahmil lahiqi. Dan juga karena ilmu yang sebelumnya itu tidak ada yang mendasarinya, tidak ada yang menjadi pondasi ilmu, maka tidak akan faham terhadap ilmu yang akan dipelajari setelahnya. Summa tatazahamul masailul lati lam yuhaqqiqha ala dhihnihi fayamalluha. Maka berbagai permasalahan yang sebetulnya murid tersebut belum kokoh dalam memahaminya itu justru akan berkerumun di dalam pikirannya ya, sehingga muridnya tersebut akan jenuh dari ilmu-ilmu tersebut. Wa yudhiqu 'atanahu 'anil 'audi ilaiha, dan juga menyempitkan kesabarannya untuk dapat kembali kepada ilmu-ilmu tersebut, permasalahan-permasalahan tersebut. Fala yanbaghi an yuhmala hadzal amru. Maka hendaknya perkara ini itu jangan sampai dilalaikan oleh seorang pengajar. Kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Al-Fatawa As-Si'diyatu Safhata Arba'in wa Isrina wa Sittimi'atin, halaman 624. Kemudian berikutnya, Muro'atul Furuqil Fardiyati Bainal Muta'allimina. Memperhatikan perbedaan-perbedaan individu atau keunikan masing-masing individu di antara para murid. Wa khulasatu ma taqaddama, maka ringkasan dari penjelasan yang telah berlalu, annal mudarrisa la budda an yura'iyal furuqal fardiyata bainal muta'allimina. Hendaknya seorang pengajar itu harus memperhatikan perbedaan masing-masing individu, keunikan masing-masing individu di antara para muridnya. Wahiyya ihdal qawa'idil asasiyyatil lati taqumu 'alayha mas'uliyyatut tarbiyati wat ta'limi. Dan hal tersebut merupakan salah satu kaidah dasar yang mendasari tanggung jawab pendidikan dan juga pengajaran. Wa qad nabbaha ila hadhil qa'idati al-imamu asy-Syatibi. Dan sungguh Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala telah memberikan nasihat mengenai kaidah ini. Wa qarraraha fi aktsara min maudhi'in, dan juga ya menetapkannya di lebih dari satu tempat. Wa saqa 'ala dzalika adillatun katsiratun, dan perkara ini juga ditunjukkan dalam dalil yang banyak. Muwajjihan kalamahu ilal murabbina. Dan beliau menyampaikan nasihat beliau ini kepada para pendidik. Dzawil basirati, ya para pendidik yang memiliki kearifan. Wal mas'ulina 'anit ta'limi, dan juga menyampaikan nasihat beliau ini kepada orang-orang yang bertanggung jawab dalam pengajaran. Mu'akkidan annahu la yanbaghi lil mu'allimi an yadhkura lil mubtadi'i minal ilmi ma huwa min hadzil muntahi. Ya, untuk menekankan bahwa tidak selayaknya seorang pengajar itu mengajarkan kepada penuntut ilmu pemula ilmu yang seharusnya menjadi bagian atau hak bagi penuntut ilmu lanjutan. Ya, jadi kalau pemula ya diberikan ilmu untuk penuntut ilmu pemula. Jangan diberikan ilmu yang merupakan bagian dari penuntut ilmu lanjutan. Bal yurabba bi sigharil ilmi qabla kibarihi. Ya, bahkan penuntut ilmu itu harus dididik dengan ilmu-ilmu yang kecil dahulu sebelum dididik dengan ilmu-ilmu yang besar. Waqala, ya kemudian beliau mengatakan, innahu la yasluhu lil alimi fit tarbiyatil amaliyati illal muhafadhatu ala hadhil ma'ani. Ya, sesungguhnya tidak ya pantas bagi seorang pengajar di bidang pendidikan amal ya melainkan menjaga makna-makna ini. Ya, maksudnya seharusnya seorang pengajar itu yang sesuai baginya, ya pengajar di bidang pendidikan amaliyah, itu yang sesuai baginya itu menjaga makna-makna yang disampaikan ini. Ya, artinya hendaknya mengajarkan keilmuan itu sesuai dengan keadaan dari muridnya. Wa illa lam yakun murabbiyan. Ya, kalau seorang pengajar atau pendidik itu belum memahami bahwa mengajarkan ilmu, mendidik itu harus sesuai dengan tingkatannya, maka sebetulnya dia itu belum menjadi seorang murabbi, ya belum menjadi seseorang pendidik. Wahtajahu wa ila alimin yurabbihi, maka dia masih memerlukan seorang ulama untuk mendidiknya, supaya betul-betul menjadi seorang pendidik. kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat di Al-Muwafaqatu, ya buah karya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata Ihda wa Thamanina, halaman 81. Kemudian kita kembali ke atas. Tauzi'u tullabi ala takhassusati, yaitu mengkategorikan para pelajar sesuai dengan keminatannya atau spesialisasinya, ya, kekhususannya. Beliau melanjutkan, وَبَقِيَ جَانِبٌ مُهِمٌ فِي مُرَاعَاتِ الْفُرُوقِ الْفَرْدِيَّةِ بَيْنَ الطُّلَّابِ. Maka tersisa satu sisi yang penting dalam memperhatikan perbedaan individu di antara para penuntut ilmu. Wakadzal auladi, dan juga dalam memperhatikan perbedaan individu dari masing-masing anak. Nasabahu alaihil imamu Asy-Syatibiyyu rahimahullahu. Dan penjelasan ini dinisbatkan kepada Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, tuwuffiya sanata tis'ina wa sab'imi'atin minal hijrati, yang wafat pada tahun 790 Hijriyah. Wa huwa amrun ya'ni awliya at-tullabi. Ya, ini adalah perkara yang berkaitan dari sisi para wali murid, ya, para wali dari pelajar. Kama ya'ni al-mudarrisina wal-murabbina. Demikian juga ini perkara yang ya patut diperhatikan dari sisi yang berkaitan dengan para guru dan juga para pendidik. Ala wa huwa tauzi'ut tullabi wan-nashi'ina 'ala takhassusati minal 'ulumi wal a'malil mukhtalifati. Ya, sungguh ini berkaitan dengan ya mengalokasikan atau mengkategorikan para pelajar dan juga para pemuda kepada suatu spesialisasi dari ilmu dan juga pekerjaan-pekerjaan yang berbeda. Ya, jadi tidak setiap murid atau anak itu sama, yang memiliki minat yang sama dan juga memiliki kecerdasan yang sama. Maka harus dikategorikan, dialokasikan apa yang menjadi spesialisasi dari masing-masing murid tersebut dan juga pekerjaan apa yang sesuai dengan para murid atau anak tadi. Wadzalika wafqul qudrati adh-dhihniyyati wal badaniyyati. Wadzalika wafqul qudrati adh-dhihniyyati wal badaniyyati. Dan pembagian spesialisasi dan pekerjaan tersebut itu sesuai dengan kemampuan akalnya atau kecerdasannya dan juga kemampuan fisiknya. Wal muyuli war raghbati, dan juga sesuai dengan kadar keminatannya dan juga keinginannya. Fala yurghamu talibun ala ilmin lam yatahayya lahu. Dan janganlah seorang penuntut ilmu atau murid itu dipaksa untuk mempelajari ilmu yang dia belum siap untuk mempelajarinya. Wala yuwajjahu ila amalin la yulaimu mawahibahu wa tatallu'atihi. Dan juga hendaknya seorang murid itu tidak kemudian dipaksa atau diarahkan menuju suatu pekerjaan yang tidak sesuai dengan bakatnya dan juga keinginannya. Wasti'dadatihi al-fikriyati wal-jismiyati. Dan juga jangan sampai ya seorang penuntut ilmu itu diarahkan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan persiapan atau kesiapan pikirannya dan juga kesiapan badannya. Fa'idha akhadha talibu al-qadara al-lazima minal ilmi daruriyyi fi dirasatihi al-thanawiyyati. Ya fa'idha akhadha talibul qadara al-lazima minal ilmi dharurihi fi dirasatihi ats-tsanawiyyati. Maka jika seorang penuntut ilmu itu sudah ya memahami atau menyelesaikan pembelajaran dari ilmu-ilmu yang wajib atau dari pembahasan wajib, dari ilmu-ilmu yang dharuri di tingkatan tsanawiyah. Ya. Jadi sudah selesai sekolah menengahnya, sudah mempelajari ilmu dasar ya baik ilmu dunia maupun ilmu agama itu semua sudah paham. Wattajaha ba'da dzalika ilal jami'ati fama ba'daha. Kemudian seorang penuntut ilmu tersebut itu cenderung ingin melanjutkan ke universitas atau yang setelahnya. Fa inna ala waliyhi an yanzura ila raghbatihi. Maka hendaknya wali murid tersebut, wali dari penuntut ilmu tersebut, itu memperhatikan apa yang menjadi minatnya. Wa mailihi, dan juga memperhatikan apa yang menjadi kecenderungannya. Wafqa dawabita wa asasin salimatin, yang sesuai dengan standar dan juga kaidah-kaidah dasar yang selamat. Fattalibul ladhi lahu mailun ila dirasati ulumi syari'ati. Maka ada penuntut ilmu yang dia itu memiliki kecondongan untuk masuk ke fakultas ilmu syariah, yang ingin khusus mempelajari ilmu syariah. Au ulumil lughatil arabiyyati, atau ada penuntut ilmu yang ingin fokusnya belajar di bahasa Arab. Awit tarikhi, atau fokusnya itu ingin belajar sejarah. Awit tibbi, atau fokusnya ingin belajar ilmu pengobatan atau kedokteran. Awil handasati, atau fokusnya ingin mempelajari ilmu teknik. Au ghairi dhalika mimma dhahara fi hadzal asri, atau ilmu-ilmu yang lain yang memang ada di zaman ini. Wasara fihi naf'un lil ummatil islamiyyati. Maka ilmu-ilmu tadi, semuanya tadi, kalau dipelajari, itu akan menjadi manfaat bagi umat Islam secara global. Ya, baik itu ilmu syariat, ilmu bahasa, ilmu sejarah, ilmu pengobatan, ilmu teknik, itu akan dapat memberikan manfaat kepada umat Islam. Fa'innahu layan bagi an yuqifa fi tariqihi. Maka hendaknya seorang pengajar atau wali murid itu tidak menghentikan jalannya jika seorang penuntut ilmu sudah memiliki kecenderungan ke salah satu ilmu tersebut. Wala an yasrifa an wujahatihi idha tahakkaka waliyuhu min sihhati hadhalit tijahi. Ya, wala an yasrifa an wujahatihi idha tahakkaka waliyuhu min sihhati hadhal ittijahi. Dan hendaknya seorang pengajar dan juga wali murid itu tidak memalingkan dari arahnya yang dia sudah memiliki kecondongan di ilmu tersebut. Ya, jika sudah jelas, ya sudah tampak bagi walinya tersebut, ya kebenaran dari kecenderungan tersebut. Ya, kalau misalnya seorang anak ya atau seorang murid itu memang sudah kecenderungannya itu ingin mempelajari ilmu pengobatan atau kedokteran, maka tidak perlu kemudian dipaksa harus ke fakultas syariah atau bahasa Arab. Demikian juga mungkin seorang yang sudah ya keminatannya ingin mempelajari ilmu syariat ya atau ilmu bahasa Arab, jangan dipaksa untuk menjadi dokter. Wa dhahara lahu fihi najabatun wa nuhudun. Dan juga sudah tampak jelas ya apa kecerdasan dan juga ketertarikan yang dimiliki oleh seorang murid tersebut. Ya, maka jangan kemudian dipalingkan dari keminatannya tersebut, jangan dipaksa. Kita lihat catatan kaki, unzur, ini dapat dilihat di Al-Muwafaqatu, buah karya Al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad al-Awwala, jilid pertama, Safhata thamanin wa sab'ina wa mi'atin, halaman 178. Dapat dilihat juga di At-Tarbiyatu indal Imam Syatibi, buah karya Syekh Al-Qardawi rahimahullahu ta'ala, safhata tis'in wa thalathina, halaman 39. Kemudian kita lanjutkan. Warraghbatu walmuyulu hiyallati abbaru anha Abu Hilalin al-Askariyu bisyahwati. Dan raghbah, ya, keinginan, walmuyul, yaitu kecondongan atau keminatan, itulah yang diungkapkan atau dimaksudkan oleh Abu Hilal al-Askari rahimahullahu ta'ala dengan istilah syahwat. Jadi syahwat yang dimaksudkan oleh Abu Hilal al-Askari itu adalah ini, raghbah dan muyul, yaitu keinginan dan keminatan. Kama taqaddama fi akhirit tarsits tsalitsi, sebagaimana telah berlalu penjelasannya di akhir pelajaran yang ketiga. Demikian, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamina. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.